Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul lahdi wasyiqqi fil qabr, bab lahat dan syiq dalam kuburan, dalam liang kubur. Al-lahat seperti yang dijelaskan pada perjumpaan yang lalu-lalu ialah sebuah lubang yang digali di arah kiblat untuk tempatnya mayit. Jadi antum menggali kuburan, menggali liang kubur, begitu sampai pada dasar liang kubur yang antum inginkan, di bagian kiblatnya utara selatan digali lagi, digali menepi, menyamping, sesuai dengan ukuran mayatnya. Ini tempatnya mayat dimasukkan dalam lahat tadi. Di belakangnya dikasih penyangga-penyangga dari tanah kuburan supaya jangan jatuh. Kalau syiq atau gali kuburan sampai di dasar kuburan yang kamu inginkan, di tengah-tengahnya digali lagi. Tengah-tengahnya digali lagi seukuran dengan mayat yang dimaksud. Itu tempatnya mayat. Kemudian setelah itu diuruk, ditimbun dengan tanah kuburan. Tayyib, di sini disebutkan al-lahat wasyiq fil qabr. Secara global barakallahu fikum, al-lahdu wasyiqqu jaizani, diperbolehkan. Mau menggunakan lahat, mau menggunakan syiq, dua-duanya boleh. Wal afdal al-lahat, sementara yang afdal adalah lahat. Argumentasinya diantaranya hadis yang akan dibaca nanti, dan juga hadis tentang pemakaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau memerintahkan ketika mau mati nanti, ketika wafat, diperintahkan untuk menggali liang lahat untuk beliau. Barakallahu fikum. Sehingga syiq itu boleh, lahat itu lebih afdal. Baik jenazahnya laki-laki atau jenazahnya perempuan. Apakah boleh dalam satu liang kubur ada lahat, ada syiq? Dikarenakan yang dikubur satu liang dua orang. Satu orang dimasukkan dalam lahat, satunya lagi dalam syiq. Al-jawab muhtamal, perkara yang diperbolehkan insyaallah ta'ala. Itu ketika satu liang lebih dari satu jenazah. Dua atau tiga jenazah jadikan satu liang, maka bisa dimasukkan dalam lahat semuanya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, satu dimasukkan di lahat yang paling afdal, yang paling banyak Qur'annya, dimasukkan di lahat. Setelahnya dibikin syiq. Atau syiq semuanya. Ketika lahat dan memungkinkan, dua-duanya dibikinkan syiq sendiri-sendiri. Syiq yang satu, syiq yang kedua. Dalam satu liang. Kilahuma jaiz. Tapi ketika satu jenazahnya, maka syiq itu boleh. Lahat lebih afdal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana abdan. Abdani, dua abd. Abd yang pertama namanya, namanya Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah. Abd yang kedua kunyahnya, Abu Abdirrahman. sehingga dikatakan sebagai abdani. Ya, dia mengumpulkan dua abd. Abd pada namanya Abdullah, abd pada kunyahnya Abu Abdirrahman. Abdan. Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Rawi yang thiqah. Kunyahnya Abu Abdirrahman. Ketika ada orang yang namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdirrahman, dijuluki Abdan. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ini jadi nama. Namamu siapa? Abdan. Hah? Namanya siapa? Abdan. Abdullah Abdan. Abdan. Begitu. Padahal ini gelar di kalangan para ulama. Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdirrahman. Atau namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdillah. Mengumpulkan dua abad, namanya Abdan. Namanya Abdullah bin Utsman Abdan. Tayyib. Di sana ada rawi yang lain. Namanya Abdullah bin Utsman Abu Quhafa. Mahalu. Ada rawi yang lain namanya Abdullah bin Utsman Abu Quhafa. Mahaluhu. Abu Ayyub. Sahabi. Man huwa? Naam, ahsanta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bin Abi Quhafah, namanya Abdullah bin Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah, ayah beliau Abu Quhafah namanya Utsman. Kalau Utsman namanya siapa? Ubaid. Utsman namanya siapa? Hah? Efta. Oh, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ahsanta. Ana khawatir antum sana kemari. Tayyib. Qala akhbarana Abdullah wa Abdullah bin Mubarak al-Khurasani. Imam Khurasan. Qala akhbarana al-Layth ibn Sa'd Abu al-Harith al-Fihmi. Imam Mesir, imamnya orang Mesir. Nah, di masa lalu barakallahu fikum mereka ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui lurusnya agama seseorang. Barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang mencintai Imam Khurasan Abdullah bin Mubarak, maka dikatakan hadza sunni. Yang membenci Abdullah bin Mubarak, hadza mubtadi. Begitu pula yang di Mesir, yang menjadi patokannya Layth bin Sa'd. Yang di Syam, Al-Auza'i. Yang di Baghdad, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang di Madinah, Al-Imam Malik. Yang di Mekah, Sufyan ibn Uyainah. Wahakala, tokoh-tokoh, para tokoh-tokoh ahlu sunnah al-hadith di negaranya masing-masing, di masanya masing-masing. Itu sebagai mihnah. Yang mencintai mereka dikatakan sebagai sunni. Yang membenci mereka dikatakan sebagai mubtadi. Barakallahu fikum. Qala haddathani Ibnu Shihab. Ibnu Shihab namanya siapa ini? Ah, Faris. Ibnu Shihab namanya siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Naam. Ayyuhuma afdal? mana yang lebih afdal? Ah, Musa. Musa. Mana yang lebih afdal? Ibnu Shihab ini, Muhammad bin Muslim Ibnu Shihab Az-Zuhri ataukah Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri? Ah, Musa. Wallahu a'lam. Mikir dulu baru wallahu a'lam. Tidak mau mikir. Allahul musta'an. Yang dari MTF angkat kepala supaya saya kelihatan. Yang dari MTF yang menjawab. Nah, yang tahu jawabannya angkat tangan. Mana yang lebih afdal? Hadzal Imam Muhammad ibnu Muslim bin Ubaidillah ibnu Shihab Az-Zuhri ini ataukah Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri? Ah, yang MTF angkat tangan. Mana lebih afdal? Muhammad Az-Zuhri ini. Ini lebih afdal. Kenapa? Ini imam ya. Yang mali hadis. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Yahya. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri lebih afdal. Kenapa? Dikarenakan dia seorang sahabat. Dia sahabatnya Rasul. Abdurrahman bin Auf itu Az-Zuhri. Az-Zuhri dari Bani Zuhrah. Dari Bani Zuhrah. An Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam mengumpulkan antara dua orang dari yang terbunuh di perang Uhud. Thumma yaqul, kemudian beliau bertanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapa di antara mereka ini yang paling banyak mengambil Qur'an? Fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Hadza huwa syahid. Ketika ditunjukkan kepada beliau salah satunya, maka beliau mendahulukannya di liang lahat. Faqala, lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Saya menjadi saksi atas mereka semua di hari kiamat nanti. Fa amara bidafnihim bidima'ihim. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan memakamkan mereka dengan darah-darah mereka. Walam yughassilhum, dan Rasul tidak memandikan mereka. Di sini ya ikhwan, perhatikan. Hadis ini hanya berbicara masalah lahad. Perhatikan ya. Ini hadis hanya bicara masalah lahad. Sementara Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam babnya menyebutkan lahad dan syik. Tolong perhatikan baik-baik. Hadis ini hanya menjelaskan tentang liang lahad. Tidak menyebut masalah syik. Padahal Al-Imam Al-Bukhari dalam babnya menyebutkan dua-duanya. Menyebutkan lahad dan syik. Di sini ada beberapa kemungkinan, beberapa ihtimal. Ihtimal yang pertama, yang didahulukan, yang dimasukkan dalam liang lahat adalah yang paling banyak Qur'annya tadi. Ya, yang dimasukkan di liang lahat itu yang paling banyak Qur'annya. Sementara yang orang kedua yang kurang hafalan Qur'annya dimasukkan dalam syiq. Dikarenakan sulit untuk membikin lahat untuk dua orang. Ini ihtimal yang pertama. Artinya barakallahu fikum, dalam satu liang kubur tadi ada lahatnya, ada syiqnya. Paham? Yang lahat ini diperuntukkan untuk yang paling banyak, yang paling banyak Al-Qur'annya dimasukkan di lahat. Sementara yang orang keduanya dimasukkan dalam syiq. Ada lahatnya, ada syiqnya. Ini ihtimal yang pertama. Ini semuanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam syarahnya. Ini menunjukkan apa? Ketika dalam satu liang kubur ada dua jenazah atau lebih, maka bisa dimasukkan lahat seluruhnya, bisa dimasukkan syiq semuanya, atau satunya di lahat, satunya di syiq. Tergantung bagaimana yang mudah dalam pemakaman mereka. Ihtimal yang kedua, adalah hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya al-lahdu afdal, lahat itu lebih afdal daripada syiq. Lahat lebih afdal daripada syiq. Dari sisi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memakamkan para syuhada di lahat. Memakamkan para syuhada di liang lahat, tidak di syiq. Sementara keutamaan para syuhada ma'ruf, masyhur. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, Allah dulana wasyiqqu li ghairina. Allah dulana wasyiqqu li ghairina. Liang lahat itu untuk kami, sementara syiq untuk selain kami. Ini menggambarkan afdaliyah. Bukan larangan syiq, tapi afdalnya lahat. Sebab ketika Rasulullah alaihi wasallam wafat, tayib, dipanggilkan dua-duanya. Dipanggilkan tukang lahat, dipanggilkan tukang syiq. Ternyata yang lebih dahulu datang tukang lahatnya. Dan tegas Rasul memerintahkan ketika beliau masih hidup untuk dibikinkan liang lahat untuk kuburannya beliau. Naam. Artinya ketika dipanggil dua orang tadi, tukang lahat dipanggil, tukang syiq dipanggil, menunjukkan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Perkara yang masyhur di kalangan para sahabat. Namun lahat itu lebih afdal. Naam, ikhwan. Ala kulli hal, hakadha. Khulasanya seperti yang saya sebutkan di atas, bahwasanya syiq dan lahat dua-duanya boleh, tapi lahat itu lebih afdal, baik untuk jenazah laki-laki atau untuk jenazah wanita. Tayib, faedah yang juga belum bisa kita ambil pada sabda Rasul yang tadi saya bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah dulana wa syiqqu li ghairina. Lahat untuk kami, syiq untuk selain kami. Ada isyarat bahwasanya selain kaum muslimin, selain kaum muslimin atau non muslim, mereka tidak menggunakan lahat. Ya, yang non muslim pada umumnya tidak menggunakan lahat. Umumnya mereka menggunakan syiq. Namun dalam Islam syiq boleh, tapi lahat itu lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib, saya mau tanya ini. Bayangan suara takbiran ini ada yang nangis kayaknya. Ingat yang di rumah nih kayaknya. Makanya kok kelihatan hampa-hampa gini taklimnya ini. Enggak fokus ini. Saya mau tanya Rais Ndak, yang namanya rais siapa ya? Kok teratoleh? Ndak ya rais. Disebutkan tadi, kalau jenazahnya dua, bisa lahat sama syik. Pertanyaan saya, apakah diperbolehkan ketika jenazahnya dua, dibikin liang lahat, satu yang arah barat, satunya arah timur. Paham tidak? Sisi yang menghadap kiblat dibikin lahat. Sisi yang membelakanginya dibikin lahat. Satu taruh sebelah sini, taruh sebelah situ. Apakah diperbolehkan? Tahu gambarannya? Nah, apakah diperbolehkan? Kenapa? Nah, yang ini Evan, ini menyalahi sunnah. Sebab yang sunnah barakallahu fikum, yang namanya jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Makanya ketika membuat liang lahat tidak memungkinkan untuk dua jenazah, maka cukup satu jenazah di liang lahat yang arah kiblat, yang lainnya dimasukkan dalam syiknya tadi itu. Jangan membuat liang lahat di sebelah utara atau di sebelah selatan atau sebelah timur atau membelakangi kiblat. Yang boleh lahat semuanya, dua-duanya di bagian kiblat atau syik dua-duanya, atau lahat satu atau syik satu. Ini tiga kemungkinan barakallahu fikum. Naam, wallahu taala a'lamu bisawab. Cukup apa lanjut? Cukup. Alhamdulillah. Untuk sementara cukup. Bab yang berikutnya ini cukup panjang hadisnya. Kita kaji insyaallah setelah ayyamu tasyriq. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.